Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala wa hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Insyaallah malam ini kita baca kitabul adzkar dari Riyadhus Shalihin untuk mengingatkan saya pribadi dan kita semua untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghafal beberapa zikir yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Kitab al-Adhkar ini adalah kitab yang terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, beliau awali dengan kitab Al-Ikhlas dan akhiri dengan kitab Al-Adhkar. Nah, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di bab yang ke-244, babu fadli zikir wal hath alaih, bab keutamaan zikir dan anjuran untuk berzikir. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, وَلِيُعْلَمْ anna dhikra Allah ta'ala yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani wa yakunu bil jawarih. Ketahuilah kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Syekh Utsaimin, zikrullah itu bisa dengan kalbu, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Amal qalbu fahuwa tafakkur. Zikrullah dengan kalbu yani at-tafakkur. Zikrullah bil qalbi yani an yatafakkar insan bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamihi wa fa'alihi wa ayatihi. Seorang bertafakkur tentang kandungan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, hukum-hukum Allah, perbuatan-perbuatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Wa madzikru bil lisan fa zahirun. Adapun zikir dengan lisan tentunya sesuai yang jelas. Wa yasmul kullu qaulin yuqarribu ila Allah. Zikir dengan lisan, dan ini yang akan kita baca dalam kitab ini, adalah mencakup semua ucapan yang yuqarribu ila Allah. Zikir bil lisan mencakup semua ucapan yang mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu wa yasmuru kullu qaulin yuqarribu ila Allah. Min at-tahlil wat tasbih wat takbir wa qira'atul Qur'an wal amri bil ma'ruf wa nahyi munkar wa qira'atul sunnah wa qiraatul ilmi, kata beliau, mencakup semua yang mendekatkan seorang kepada Allah. Apa itu tahlil, membaca la ilaha illallah, atau tasbih, membaca subhanallah, wa takbir, membaca Allahu akbar, wa qiraatul Qur'an, membaca Qur'an, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, membaca kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, juga membaca ilmu. Itu masuk kepadanya zikir bil lisan. Qala kata Abdul rahimahullah ta'ala, wa amma zikrullah bil af'al. Lapun zikrullah bil af'al, fahuwa zikrullah bil jawarih. Zikir kepada Allah dengan jawarih, yaitu fahuwa kullu fi'lin yuqarribu ila Allah. Yaitu melakukan semua perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kalqiyah, bisalah, warku, wasujud, warqumud. Ini adalah semua perbuatan. Semua perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah zikir bil af'al. Itu secara umum. Secara umum, makna zikir itu masuk pada zikir bil qalbi, ini tafakkur. Masuk pada zikir bil lisan, semua ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan zikir bil af'al, melakukan semua amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu secara umum. Adapun dalam uruf, kalau kita baca secara istilah, secara uruf, zikir itu seringnya dimanakan yang pertama, yaitu tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah, babu fadhil zikir wal hasi alai. Dan yang ingin dibawa oleh beliau pertama, yang kedua tadi, zikir bilisan. Dan secara khusus zikir-zikir yang dimaksud adalah doa dan zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullah menjawabkan beberapa ayat dan hadis yang terkait dengan keutamaan zikir dan anjuran untuk melakukannya. Qala, kata beliau, qala Allahu ta'ala, wa la dzikrullah akbar. وقال تعالى فاذكروني أذكركم. وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرع وخفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى إن المسلمين المسلمات إلى قوله وذكرنا الله ذاكرات وذكرنا الله كثير الذاكرات عند الله مغفرة وأجر عظيمة. وقال تعالى يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Ini beberapa ayat yang menunjukkan tentang anjuran dan keutamaan zikir. Tapi yang pertama disebutkan amalan zikir adalah satu yang sangat besar. Wala dzikrullah akbar. Yang kedua keutamaan, bahwasanya zikir kepada Allah akan menyebabkan seorang senantiasa diingat oleh Allah. Fadzkuruni adzkurkum. Yang ketiga perintah untuk berzikir dengan pelan, tidak marahkan suara. Iya, di pagi hari, sore hari, wadzkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifah, dengan penuh ketundukan dan khifah, dengan pelan, wadun jahr bil qaul, dengan tidak marahkan suara, bil qudu di pagi hari, wal asal di sore hari. Wala takum minal ghafirin, jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai ya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berikutnya dalam surat Al-Jumu'ah menunjukkan bahwasanya zikir adalah sebab falah. Wa dzkurullaha katsira. Hendaknya kalian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses mendapatkan kemenangan. Falah. Al-falah itu adalah al-fawz bil matlub. Meraih apa yang dicari. Iya, mendapatkan, berhasil apa yang mendapatkan, apa yang dicari. Iya, dan selamat dari apa yang ditakuti. Wa qala ta'ala, dari berikutnya, termasuk kelompok orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan adalah orang yang banyak berzikir. Iya, wa dzakirin Allah katsira wa dzakirat a'adalahum maghfiratan wa ajran 'azima. Disiapkan oleh Allah, disiapkan oleh Allah maghfirah dan ajran 'azim, pahala yang besar. Dan yang terakhir perintah juga untuk berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, untuk banyak berzikir, bertasbih di pagi sore, wassabihu bukrata wa asila. Nah, intinya berkata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, fal muhim, kata beliau, yang terpenting, an nahussa anfusana wa iyyakum ala idamati dzikrillah. Ya, yang terpenting adalah kita senantiasa menumbuhkan semangat pada diri-diri kita. Kami menganjurkan diri kami dan kalian untuk senantiasa terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa la yukallifu bil lisan. Zikir itu tidaklah memberatkan lisan. Wal lisanu la ya'jiz wa la yat'ab. Lisan tidak capek ya ketika berzikir. Bal yabqa daiman la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Terus hendak membaca zikir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar wa ta'in fa huwa sahlun walillahi alhamd wa ajruhu 'azim, mudah dan pahala besar. Jarani Allahu wa iyyakum min adh-dhakirin Allah adh-dhakira. Ya, kata beliau, mudah-mudahan aku Allah menjadikan aku dan kalian termasuk adh-dhakirin Allah katsira wa dhakira. Di Ziyadah Arba'in Nawawiyah disebutkan oleh Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ketika menambahkan 8 hadis dalam Arba'in menggenapkan 50 hadis masyhur. Ketika seorang sahabat bertanya tentang apa syarat Allah yang mudah yang beliau bisa lakukan, yang tidak bisa beliau tinggalkan, ia terus bisa lakukan. Ya Rasulullah, inna syara'al Islam qad kasurat 'alayya fababun natamassaku bihi jami'. Minta amalan yang terus menerus yang bisa dilakukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban an dzikrillah. Boleh bimbing untuk zikir. Hendaknya senantiasa lisanmu terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis, kata beliau rahimahullahu taala, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani lirrahmani, subhanallah bihamdihi subhanallahil 'azim. Ini hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Hadis pertama dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari ini, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil 'azim. Dua kalimat yang khafifatan lisan, yang ringan atas lisan, lidah ringan untuk mengucapkannya. Thaqilatan fil mizan, namun dua kalimat ini berat dalam timbangan nanti di hari kiamat. Sehingga ini menunjukkan adanya mizan. Dalil di antara masalah akidah adanya mizan timbang di hari kiamat adalah hadis ini. Dalil di antara yang menunjukkan bahwasanya di antara yang ditimbang nanti hari kiamat adalah amalan adalah ini. Sakiratan bil mizan. Habibatani rahman, ringan di lisan, ringan di lidah, berat dalam timbangan amal, dan keduanya dicinta oleh rahman. Tentunya ketika amalan dicinta, maka yang mengucapkannya pun dicinta oleh rahman. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, faya Abdullah, faya Abdullah, adim dari dama yadumu, dawa adim hatain kalimatain. Wahai Abdullah, terus meneruslah engkau membaca dua kalimat ini, subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Falahuma atau qulhuma daiman, qulhuma daiman, ucapkan, katakan keduanya terus menerus. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Liannahuma saqiratan fil mizan wa habibatan rahman, karena keduanya itu berat dalam timbangan, keduanya dicinta oleh Rahman. Wahuma raidur ranna fi syai'in. Ya, keduanya tidak akan memudaratkan kamu. Mudah di lisan diucapkan, khafifatan ala lisan. Ya subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Kata beliau rahimahallahu taala, annallaha ta'ala yuhibbuhuma. Wa idza ahabballahu al-amal ahabbal 'amil bihi. Kata beliau, Allah cinta kepada keduanya. Karena kedua ini dicintai Allah. Ketika Allah mencintai satu amalan, maka Allah akan cinta kepada yang mengamalkannya. Wa idza ahabballahu al-amal ahabbal 'amal a'amil bihi. Ya, berarti dua kalimat ini, subhanallah bihamdihi subhanallah azim, di antara asbab mahabbatillahil 'abid. Di antara sebab datangnya kecintaan Allah kepada hamba adalah memperbanyak ucapan ini, subhanallah bihamdihi subhanallahil 'azim. Nah, berikutnya hadis yang kedua, kata beliau rahimahallahu taala wa anhu qala, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, mimma tala'at al-shams, dibandingkan apa yang terbit matahari padanya, yakni dunia. Rah muslim. Yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berkata Sumuthaymin rahimahullahu ta'ala, yakni ahabbu alayya min kulli dunya. Yani kalimat ini lebih dicinta Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada semua dunia. Ahabbu ilayya yani ahabbu alayya mimma talisam, yani min kulli dunya. Sungguh aku mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, itu lebih ya aku cintai daripada dunia dan sisinya seluruh dunia. Di satu nusrah dengan empat kali ya, arba rakaat, arba marat, ada? Nah, berkata beliau rahimahullahu ta'ala, annasul an yusafirun wa yastaun al-fayafi was-sahari wal-mahalik wal-fawaiz min ajli an yarihu an yarbahu shay'an qalilan min ad-dunya qad yatamatta'una bihi wa qad yuhramuna iyyah. Kata beliau, orang-orang sekarang ini bepergian jauh, melintasi padang pasir, melintasi ya tempat-tempat yang membahayakan, ya menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan sedikit dari dunia, yang kadang mereka dapat beruntung, kadang mereka tidak dapat, tapi berkorban ya untuk menempuhnya, untuk dapatkan sedikit dunia. Wahadil amal azimah, tetapi amal yang agung yang seperti ini, kata beliau, ya ta'ajazul insan anha. Ya, seorang itu merasa lemah darinya, lebih tepatnya pura-pura lemah. Sebetulnya dia tidak lemah, tapi merasa lemah untuk mengamalkannya. Kenapa? Li'anna syaitan yuksiluhu wa yakhdhuluhu wa yuthabbituhu anha. Karena syaitan yang membuatnya malas. Syaitan yang ya menghinakan dia, menghalangi dia darinya. Ya, untuk mengucapkan kalimat yang sedikit subhanallah bihamdi subhanallah azim, untuk mengucapkan ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, berat. Karena syaitan membuatnya malas, menghalanginya. Wa illa kata padahal fahiyya kemakala Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaya insan mimma tal'at alaihi sams. Iya, padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua kalimat ini atau empat kata ini, satu kalimat yang terdiri dari empat kalimat kata ini, iya, itu lebih dicinta daripada dunia semuanya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di atas beliau sebutkan, maka apa yang bagi lana anak tanima ala fursah bihadil amal as-sarih, maka seyogianya ya kita gunakan kesempatan ya untuk mengamalkan amal salih ini, ya zikir-zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mudah dibaca, diamalkan, ya dimanfaatkan kesempatan untuk membacanya. Yang terakhir kita baca malam ini, hadis yang berikutnya, kata beliau anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah dahu la syarika lah, lahul mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa mengucapkan kalimat ini, la ilallah dahu la syarika lah, lahul mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin miyata marrah, di setiap harinya 100 kali, 100 kali membaca kalimat ini. Kanat lahu adlu asiraqab, maka dia seperti ia mendapatkan pahala yang sebanding dengan 10 membebaskan 10 hamba sahaya, sebanding dengan membebaskan 10 orang hamba sahaya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatat untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapus darinya 100 kejelekan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumu dzalik hatta yumsiya, dan kalimat tersebut akan menjadi tameng dia, penjaga dari syaitan di hari tersebut sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi afdhal mimma jabihi, tidak ada satupun yang melakukan amalan yang lebih afdal dari dia yang dilakukan, illa rajulun amila akthar minhu, kecuali seorang yang mengamalkan lebih banyak dari apa yang dia ucapkan. Wa qala, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin miata marratin khuttat khatayahu wa in kanat misal jabirul bahr, muttafaqun alaih. Ini juga terkait dengan fadail zikir, di antaranya ya 4 keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dahu la syarika lah, lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir, 100 kali dalam satu hari. 4 keutamaannya, yang pertama dia dapat keutamaan seperti membebaskan 10 orang hamba sahaya. Yang kedua, dicatat untuknya 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapus darinya 100 kejelekan. Iya, dan yang keempat, itu akan jadi tameng dia dari syaitan. Ya, di hari tersebut sampai sore. Adapun keutamaan subhanallah bihamdi, 100 kali adalah ya akan menghapus dosa-dosa dia, dosa kecil tentunya. Nah, sehingga terakhir nasihat dari Al-Imam Al-Muzhabin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, "Fantahizil fursah ya akhi, intahizil fursah al-umur yamdi wa la yarji'." Maka manfaatkan kesempatan wahai saudaraku, manfaatkan kesempatan. Umur itu akan habis, umur akan berlalu, tidak akan kembali. Ya, manfaatkan untuk banyak beramal, untuk banyak berzikir. Iya. Ma mada min umrik falan yarji' ilaik. Apa yang telah lalu dari umur tidak umurmu, apa yang telah lewat, telah berlalu, telah habis dari umurmu, tidak akan kembali. Maka ya, manfaatkan kesempatan untuk banyak-banyak beribadah. Di antara ini membaca zikir-zikir yang mudah diamalkan, dibaca, tapi banyak keutamaannya. Nah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.